الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, masih Kitabul Fitan dan Asyrat As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Juga masih hadisnya bab yang ke-24 tentang al-jassasah, sampai ke qalat ana al-jassasah qalu wa mal jassasah. Ini ya, ya silakan. فإنه إلى خبركم بالأشواق واصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. Sebelumnya rombongan Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu yang terdampar di sebuah pulau, ya, setelah satu bulan mereka terombang-ambing di lautan, berjumpa dengan dabbah, ya, binatang yang ahlab, yang kulitnya tebal, kathiru asy'ari, penuh dengan bulu, la yadruna ma qubuluhu min duburih, tidak bisa ditetapkan atau diketahui mana kepala dan mana ekornya. Lalu mereka bertanya, siapa kamu? Ia mengatakan, saya al-jassasah. Mereka bertanya, apa itu jassasah? Ia tidak menjawab. Ia hanya mengatakan, ayyuhal qawmu intaliqu ila hadhar rajul fiddairi atau fiddairi. Wahai kaum, pergilah kalian ke laki-laki ini yang berada di ad-dair. Dair tempat rumah besar. Ya. Sesungguhnya dia rindu dengan atau kepada berita kalian. Ini pembahasan yang lalu, kata Tamim bercerita, lamma sammat lana rajulan fariqna minhu. Tatkala dia menyebut seorang laki-laki, ya. Tatkala dia menyebutkan seorang laki-laki, maka kami mencemasinya. Ya. Antakuna syaitana, bahwa dia adalah syaitan. Ya, bahwa dia adalah syaitan betina, ya, syaitan betina, karena dia menyebutkan laki-laki dan kami khawatir dia ini adalah setannya, setan betina. Ya. Qal fantalaqna sira'an, maka kami segera pergi, hatta dakhalna ad-dair, sampai kami masuki bangunan tersebut. Fa'idha fihi, ternyata di dalamnya ada a'zamu insan, manusia yang sangat besar. Ya. Di dalamnya ada manusia yang sangat besar, raksasa. Kalau sekarang istilahnya raksasa. Ya. A'zam insan. Ra'ainahu, ya, a'zamu insanin ra'ainahu, manusia yang paling besar yang pernah kami lihat. Ya. Fa'idha fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan. Ini bentuk atau besarnya manusia ini yang paling besar kami lihat, kata Tamim. Ya. Wa ashadduhu withaqan, dan juga paling ketat, paling kuat ikatannya. Jadi dia dibelenggu, diikat. Ya. Besar ukuran badannya dan juga ikatannya sangat kokoh, diikat orang ini. Majmu'atun yadahu ila unuqi, kedua tangannya dinaikkan atau dikumpulkan di tengkuknya. Jadi dia diikatkan tangannya di belakang tengkuknya. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid, dari lututnya sampai ke mata kakinya itu juga dililitkan rantai. Ya. Ya, jadi tangannya dibelenggu ke belakang punggungnya, sementara kakinya pun diikat dengan besi. Ya, terikat dengan besi. Benar-benar diikat sekuat-kuatnya. Ya. Qulna, kami bertanya, wailak ma anta? Ya. Siapa kamu ini? Ya. Siapa kamu? Kata orang ini, qal qad qadartum ala khabari, kalian telah mampu mengetahui berita saya. Maksudnya telah menjumpainya, bertemu dengan dia, berarti sudah ada yang mengenalinya, mengetahuinya. Sebelum-sebelumnya tidak ada seorang manusia pun yang pernah berjumpa dengannya. Ya, dia mengatakan qad qadartum ala khabari, kalian telah berhasil menemukan saya. Ya, mendapatkan berita tentang saya. Fa akhbiruni ma antum. Itu jawaban dia. Lalu dia bertanya, sementara kalian siapa? Kalau saya seperti yang kalian lihat, seperti yang kalian dapatkan. Dan kalian siapa? Ya. Kalian siapa? Qalu nahnu unasun minal arab, rakibna fi safinatin bahriyah, fasadafna al-bahra hina ightalam, fala'iba bina al-mawju shahra, thumma arfa'na ila jaziratika hadhih, fajalasna fi aqrubiha fadakhalna al-jazira, falaqiyatna dabbatun ahlabu kathiru al-sha'ar, لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأسواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. Ini yang tadi kita dengarkan itu sudah berlalu. Dia menceritakan apa yang terjadi pada mereka berlayar di sebuah kapal, kemudian dihantam oleh gelombang besar, dipermainkan oleh gelombang selama satu bulan, kemudian terdampar di pulau tersebut. Dia mengatakan pulau kamu ini, kami terdampar di pulau kamu ini, maka kami duduk di tempat yang paling dekat dengan kapal, dan akhirnya kami masuk ke pulau. Kami berjumpa dengan dabbah ahlab kathirus syari. Kami menjumpai hewan tebal kulit, penuh dengan bulu dan seterusnya. Sampai ceritanya mereka bertemu dengan manusia ini. Ya. Ya, kami tanyakan kepadanya, kamu siapa? Dia menjawab, jassasah. Persis dengan cerita yang telah berlalu. Ya, semuanya. Lalu dengan kronologi tadi, sampailah mereka berjumpa dengan makhluk atau manusia tadi yang sangat besar, terikat dengan ikatan yang kokoh, yang kuat, terbelenggu. Ya. Lalu fa'akbalna ilaika sira'an, kami segera menjumpaimu karena kami khawatir makhluk yang tadi adalah syaitan betina. Ya, syaitan betina. Faqal akhbiruni an nakhli baysan. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir? Qal as'alukum an nakhliha hal yusmir? Qulna lahu na'am. Ama qal ama innahu yushiku an la tusmir. Naam. Ini pertanyaan kedua dari orang tadi. Pertama dia bertanya, kalian siapa? Lalu Tamim Ad-Dari menyampaikan kepadanya bahwa mereka seperti tadi dalam perjalanan di laut, kemudian sampai berjumpa dengan orang tadi. Ya. Pertanyaan kedua, kata orang tadi, beritakan kepada saya tentang kurma baisan, nakhal baisan. Ya, kurma baisan, baisan nama tempat. Ya. Bagaimana dengan kurma baisan? Qulna, kata kami, an ayyi sya'niha tastakhbir. Tentang apanya engkau bertanya? Tentang apa dari kurma baisan ini kamu tanyakan? Mereka, ia menjawab, saya menanyakan kalian tentang pohon kurmanya. Ya, pohon kurmanya apakah masih berbuah? Maka apakah pohon kurma baisan ini berbuah? Kata kami iya. Ya. Kami menjawab iya, maksudnya buah pohon kurma itu masih berbuah. Qal, kata dia, kata orang ini, ama innahu, ketahuilah sesungguhnya dia akan tiba waktunya untuk tidak berbuah. Allah tusmir. Ya. Jadi memberitakan kepada mereka tentang berita yang akan terjadi. Ya, tentang berita yang akan terjadi, yaitu bahwa kurma-kurma baisan yang awalnya lebat buahnya menghasilkan, nanti akan tiba waktunya tidak satu batang pun kurma itu memberikan buah, atau tidak satu butir buah pun dihasilkan oleh kurma baisan. Jadi makhluk ini, manusia ini mengabarkan tentang keadaan kurma-kurma baisan bahwa akan tiba waktunya ia tidak menghasilkan buah. Kemudian qal akhbiruni an buhairati at-tabariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir? Qal hal fiha ma'? Qalu hiya kathiratul ma'. Qal ama inna ma'aha yushiku an yadhhab. Ini pertanyaan ketiga dari manusia tadi kepada rombongan Tamim Ad-Dari. Beritakan kepada saya tentang Danau Tabariyah. Ya, Danau Tabariyah. Nama danau. Ya. Kami jawab, tentang apanya yang kamu tanyakan? Tentang apa dari Danau Tabariyah ini kamu tanyakan? Katanya, apakah masih ada air? Danau itu masih air, punya air? Qalu hiya kathiratul ma, kata mereka, airnya sangat banyak. Ya, airnya sangat banyak. Kata orang ini, Ketahuilah bahwa sesungguhnya air danau ini akan tiba waktunya untuk lenyap. Ya. Jadi air danau Tabariyah ini nanti akan kering. Ya. Akan tiba waktunya ketika dia ketika itu dia kering. Ya. Nah, ini berita juga yang gaib yang disampaikan oleh manusia ini. Yang pertama bahwa kurma Baisan tidak akan lagi berbuah, akan tiba waktunya, dan juga Buhairah Tabariyah akan kering. Dan ini sudah kita dapatkan dari hadis sebelumnya bahwa Ya'juj wa Ma'juj nanti akan minum dari danau ini dan kering oleh mereka. Dan bahkan tidak semua bisa minum. Karena saking banyaknya, bagian pertama pasukan saja yang meminum, yang bagian terakhir sudah mendapatkan danau itu kering. Ya, ini yang diberitakan oleh makhluk ini. Qal akhbiruni an aini zughar. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbir. Qal hal fil aini ma' wa hal yazra'u ahluha bima'il ain. قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. Ini pertanyaan berikutnya, ia menanyakan tentang mata air Zughar. Ya, ini nama mata air juga yang dikenal oleh orang Arab. Ini semuanya tentang berita di negeri Arab. Ya, tentang Baisan negeri Arab. Tabariyah juga di sana, ya. Yang mereka yang ia tanyakan memang orang Arab, tapi dari bangsa Arab. Kemudian yang ia tanyakan adalah mata air Zughar. Kata rombongan Tamim, tentang apanya yang engkau tanyakan? Kata orang ini, apakah ada airnya? Hal fi al-aini ma, mata air ini masih mengalirkan air. Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, apakah penduduk di sana masih bercocok tanam dengan mata air ini, dengan hasil mata air ini? Kami jawab, iya. Iya, airnya banyak dan penduduk negeri tersebut masih bercocok tanam menggunakan aliran air dari mata air Zughar. Ini pertanyaan yang keempat, ya. Pertanyaan tentang mereka, kemudian tentang kurma Baisan, tentang Buhairah Tabariyah, kemudian tentang mata air Zughar. Kemudian pertanyaan kelima, qal akhbiruni an nabiyil ummiyyin ma fa'al. Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Qal aqatalahu al-Arab. قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. Ya. Pertanyaan berikutnya ia tanyakan seputar nabi yang akan datang. Ya. Akhbiruni an nabiyil ummiyin. Ya. Beritahu saya tentang nabi umat yang buta huruf. Ya, ini persis dengan jawaban siapa? Ibnu Sayyan. Ya, ketika Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini utusan Allah? Ia mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau utusan Allah untuk umat yang buta huruf. Ya. Asyhadu bi annaka nabiyul ummiyyin. Ya, kata Ibnu Sayyan. Yang ketika itu masih anak-anak. Hampir sama dengan ini, ia bertanya kepada rombongan Tamim, beritahu saya tentang, karena munculnya di negeri Arab, ya, maka dia mengatakan, beritahu saya tentang nabi, orang-orang atau umat yang buta huruf, apa yang ia perbuat. Ya, kemudian jawaban mereka, ini Tamim masih belum muslim ya, dia belum muslim, dia hanya mendengar berita tentang Nabi SAW. Kata mereka, qad kharaja min Makkah, nabi ini sudah muncul di Mekah, wa nazala Yathrib, dan bahkan sudah berada di Yathrib, itu Madinah, berarti setelah hijrah. Ya. Qal, kata orang ini, aqatalahul Arab, apakah bangsa Arab memeranginya? Qulna na'am. Kami jawab iya. Ya. Qala kaifa sana'a bihim? Kata orang ini, apa yang ia perbuat kepada bangsa Arab? Naam. Fa akhbarnahu, kami beritahunya, memberitahukan kepadanya, annahu qad zahara ala man yalihi minal Arab, bahwa dia telah menguasai orang-orang yang dekat dengannya atau yang berdampingan dengannya dari bangsa Arab. Ya, maksudnya telah memerangi dan berhasil mengalahkan, ya, bangsa Arab yang berada di sekitarnya. Wa ata'uhu, dan mereka pun mentaatinya. Mereka mentaatinya. Qala lahum qad kana dhalik, qulna na'am. Qal ama inna dhaka khairun lahum an yuti'uh. Ya. Kata dia kepada rombongan Tamim, apa benar itu sudah terjadi? Qad kana dhalik, apa benar yang kalian beritakan itu benar-benar sudah terjadi? Maksudnya Nabi sudah muncul di Mekah dan sampai juga ke Madinah, dan dia sudah memerangi atau mengalahkan orang Arab di sekitarnya, dan bahkan mereka menjadi pengikutnya. Kata mereka, iya sudah. Qal ama inna dhalika khairun lahum ay yuti'uhu. Kata Dajjal ini, ketahuilah sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Jadi Dajjal menyatakan yang mentaati beliau itu orang-orang yang baik, atau lebih sangat baik bagi mereka untuk menjadi pengikut beliau, kata Dajjal. Kemudian wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Ya. Kata orang ini, dan sesungguhnya saya memberitahukan kalian tentang saya. Ini yang dia jawaban yang pertama seharusnya dia jawab. Kan pertanyaannya, siapa kamu? Ya, kata rombongan, wailaka ma anta. Ya. Di awal ketika pertama kali berjumpa, mereka menanyakan, kamu siapa? Ada jawaban? Tidak, justru dia yang bertanya. Ya. Dia hanya mengatakan, kalian sudah menjumpai saya, sudah berhasil menemui saya, dan sekarang beritahu saya siapa kalian. Ya. Kemudian dia menanyakan beberapa pertanyaan yang ternyata sebagiannya dia bisa memberitakan sesuatu yang akan terjadi tentang kurma Baisan yang akan tiba waktunya tidak menghasilkan buah, kemudian tentang Buhairah Tabari yang akan kering suatu ketika nanti, kemudian dia menanyakan tentang Nabi Muhammad, tentang mata air Zughar, kemudian menanyakan tentang Nabi SAW, apa yang terjadi pada beliau, dan bahkan beliau menganjurkan untuk mengikutinya, ya, untuk mentaatinya. Setelah itu semua barulah dia menjawab, sesungguhnya saya demi Allah, wa inni, sesungguhnya saya mengabarkan kepada kalian tentang saya, inni anal masih, sesungguhnya saya adalah Al-Masih. Ya, itu saja. Sesungguhnya saya adalah Al-Masih. Terus, wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj. Dan sesungguhnya saya akan tiba waktunya untuk diizinkan keluar. Ya. Keluar. Jadi akan tiba saatnya dia diizinkan keluar, sementara waktu itu dia masih tersembunyi, terikat, terbelenggu di pulau terpencil tadi. Dan akan tiba waktunya dia akan diizinkan keluar. Diizinkan, bukan dia keluar. Paham? Dia mendapat izin keluar, bukan dia keluar sendiri. Menunjukkan bahwa dia dikuasai, dikendalikan, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa akhruju fa asiru fil ardi fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Terus, غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. Ya. Dan saya keluar setelah dapat izin tadi, saya keluar dan saya berjalan di bumi dan tidak saya tinggalkan satu negeri pun kecuali saya tempuh atau saya datangi. illa habattuha, saya mendarat di sana. Saya injak permukaan buminya. Itu dalam masa 40 malam. Kecuali Mekah dan Taibah. Dia mengatakan ghaira Makkah, kecuali Mekah wa Taibah dan Taibah. Taibah sudah kita belum ya, belum ada pelajaran tentang Taibah. Dia adalah salah satu dari nama kota Madinah setelah hijrah. Nabi SAW setelah hijrah memberikan nama-nama yang baru untuk Madinah. Awal namanya Yathrib. Ya. Setelah sampainya beliau di sana, beliau merubah yang mereka menamakannya dengan Yathrib, sesungguhnya dia Al-Madinah. Itu nama pertama yang diberikan oleh Nabi untuk Yathrib. Ya. Awal namanya adalah Yathrib. Lalu dirubah oleh Nabi, yang pertama namanya Al-Madinah, kemudian nanti dinamakan oleh Nabi dengan Taibah. Hadisnya sahih. Dan bahkan Nabi juga menamakannya dengan Tabah. Sama-sama dari kata yang sama, yaitu baik, negeri yang baik. Bahkan Allah SWT berdasarkan berita dari Nabi alaihi salatu wasalam menamakan negeri tersebut dengan Tabah. Bukan hanya Nabi yang menamakannya Tabah, tetapi Allah juga menamakannya Tabah. Kata Dajjal, kata orang ini, fahuma muharramatani alayya kiltahuma, dua negeri ini diharamkan atas saya. Ya, kedua-duanya diharamkan atas beliau ini untuk memasukinya. Kemudian kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadihi as-sayfu saltan yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikatan yahrusunaha. Ya. Dua negeri tersebut, Mekah dan Madinah, sebagaimana berita dari orang ini, setiap kali saya hendak memasuki salah satu memasuki satu atau satu dari keduanya, ya. Dan ini kita dapatkan rincian riwayatnya bahwa ini yang ia lakukan adalah kota Madinah. Hendak memasuki itu untuk memasuki itu kota Madinah. Adapun Mekah tidak ada riwayat yang menjelaskan. Di sini dia juga tidak tegas. Dia mengatakan kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma. Ya. Setiap kali saya hendak masuk satu dari keduanya, istaqbalani malakun, menghadang saya malaikat, biyadihi saif sultan, di tangannya ada pedang terhunus. Ya. Pedang terhunus. Jadi dihadang oleh malaikat dengan pedang terhunus. Yasudduni anha, menghadang, menghalangi saya dari masuk ke kota tersebut. Wa inna ala kulli naqbin minha, sesungguhnya pada setiap celah jalan lorong yang masuk menuju Madinah atau negeri tersebut ada malaikat yang menjaga. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tunggu. Itulah akhir dari cerita orang tadi yang ditemukan oleh rombongan Tamim di pulau tadi yang badannya sangat besar. Pertama kali mereka melihat manusia terbesar. Kemudian terikat, terbelenggu dengan rantai. Dan yang menakjubkan adalah yang membuat mereka ini heran, mengetahui padahal dia terikat di sana dan tidak pernah keluar, dan baru dia akan keluar setelah diizinkan. Dia mengetahui tentang Nakhl Baisan, tentang Buhaira Tabariyah, tentang Ainu Zughar, kemudian juga tentang Nabi Muhammad SAW yang muncul. Dan bahkan beliau mengatakan bila mereka mengimani dan mentaatinya itu lebih baik bagi mereka. Ya. Dan juga menceritakan tentang dia akan keluar, menceritakan berapa lama dia keluar, kemana saja dia bisa pergi, dan mana atau negeri mana yang dia tidak bisa masuki. Ini semua berita-berita yang belum terjadi. Ya. Nah, itulah cerita dari makhluk ini. Selesai Nabi sampaikan dari cerita Tamim, lalu kembali kita kepada wanita yang meriwayatkan ini kepada Syabi. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais. Jadi setelah panjang ceritanya, barulah kembali kepada beliau. Qalat, kata Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mikhsaratihi fil mimbar. Hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, ya'ni al-Madinah. Ini luar biasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kabar dari orang ini bahwa saya bisa berkeliling dunia ya dalam 40 malam kecuali Mekah dan Taibah. Taibah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Fatimah. Ini menunjukkan bahwa Fatimah juga mengawasi dan melihat dengan teliti apa yang diperbuat oleh Nabi, bukan hanya sekedar mendengar apa yang keluar dari mulut Nabi, dia juga melihat keadaan Nabi di atas mimbar. Bahkan dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menusuk dengan jarinya, ta'ana bi mikhsarati. Mikhsara di sini apa artinya? Menekannya, ya, menekan dengan tongkatnya, ya, dengan mikhsara, dengan tongkatnya, ya, dia tekankan ujung tongkatnya ke atas mimbar. Nah, ini terkadang dimaksudnya, perbuatan seperti ini terkadang dilakukan dengan sengaja dan tujuannya menarik perhatian. Terkadang kita lihat ustaz, sebagian dai, sebagian ustaz memukul-mukul meja ketika dia menekankan sebuah masalah, ingin menyampaikan bahwa ini sangat penting dengan menambahkan gerakan-gerakan yang menarik perhatian. Terkadang dengan gerakan badan, terkadang dengan isyarat, terkadang dengan raut wajah. Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Fatimah benar-benar mendengar dengan seksama, ya, bahwa Nabi melakukan itu di atas mimbar. Menusuk-nusukkan tongkatnya ke mimbar, lalu dia berkata tiga kali, mengulangi juga termasuk metode untuk memberikan pelajaran yang penting atau menarik perhatian orang. Hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Ya, jadi Nabi SAW menekankan bahwa Madinah itu salah satu namanya yang indah adalah Thayyibah, dan dia sesuai dengan namanya. Sesuai dengan nama, karena Thayyibah itu artinya yang indah, yang baik, yang bagus. Ya. Tiga kali ditekankan oleh Nabi sesuai dengan berita dari makhluk tadi bahwa namanya Thayyibah, dan Nabi tekankan lagi bahwa benar ini Thayyibah. Ini Thayyibah, ini Thayyibah, ya. Kemudian ya'ni al-Madinah. Ya, dia maksud Nabi SAW kata Fatimah, maksud dari Nabi Thayyibah itu adalah Madinah sebagaimana yang di kabarkan oleh laki-laki tadi. Ala hal kuntu haddatsukum dzalik? Ini pertanyaan Nabi setelah selesai menceritakan berita dari Tamim. Dia mengatakan ketahuilah, apakah saya pernah menceritakan yang sama kepada kalian? Ya. Faqala an-nasu na'am. Kata mereka yang para sahabat, iya, ya, bahwa engkau juga pernah menceritakan kepada kami persis dengan berita tadi tentang kurma Baisan, tentang Buhairah Tabariyah yang sudah kita pelajari hadisnya, kemudian tentang Ainu Zughar, kemudian tentang Nabi sudah seringkali Nabi ceritakan bahwa begini keadaan Nabi SAW. Jadi poin-poin dari apa yang diberitakan oleh makhluk tadi kepada Tamim dan diberitakan oleh Tamim kepada Nabi sama persis dengan yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Maka mereka menjawab, na'am, iya. Fa innahu a'jabani hadithu Tamimin annahu wafaqa alladhi kuntu uhadithukum anhu wa anil madinati wa makkah. Ala innahu fi bahri al-Sham au fi bahri al-Yaman. لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Nabi, sesungguhnya sangat mengagumkan saya cerita Tamim ini. Kenapa dia sangat kagum dengan cerita Tamim? Karena dia sesuai, padahal belum pernah berjumpa dengan Nabi. Ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan kepada kalian, baik tentang Dajjal. Ya, Nabi SAW cerita banyak kepada umatnya tentang Dajjal, ciri-cirinya, di mana dia keluar. Ya, berapa lama dia di muka bumi ini diceritakan oleh Nabi kepada kita, kepada para sahabatnya, dan kepada semua umatnya. Kemudian Nabi juga bercerita tentang Madinah dan Mekah, bahwa tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Lalu Nabi SAW mengomentari tentang makhluk tadi. Ya. Ala innahu fi bahris syam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia, pulau itu atau keberadaan makhluk itu di lautan Syam. Di lautan Syam. Atau kata beliau, di lautan Yaman. Ya. Jadi Nabi SAW tidak menegaskan dia di laut Syam atau di laut Yaman. Lalu dia mengatakan lagi, bukan. Justru di arah timur. Min qibal al-masyriq. Lalu dia katakan lagi, bukan di arah timur. Lalu dia ulangi, bukan di arah timur. Ya, bukan di arah timur. Kemudian terakhir dia mengisyaratkan ke sana. Wa awma'a biyadihi ilal masyriq. Kemudian ditunjukkan ke arah timur. Jadi tentang keberadaan pulau tersebut, karena Tamim juga tidak mengetahui di mana beradanya. Dia mereka terdampar di sana, kemudian setelah selesai mereka kembali mencari-cari, akhirnya sampai juga ya ke negeri mereka, dan barulah berjumpa dengan Nabi dan dia ceritakan. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan bahwa tempat itu tidak perlu diketahui. Nabi SAW mengatakan mungkin saja di Laut Syam, mungkin saja di Daud Yaman, mungkin saja di arah timur, dan bahkan dia mengatakan untuk mengisyaratkan yang mungkin lebih dekat beritanya adalah ke arah timur. Wa awma'a biyadihi ilal masyriq. Dan tentang munculnya Dajjal kita sudah tahu di riwayat yang lain bahwa beliau berasal dari awal munculnya di arah timur. Ya, di antara Syam dengan Irak. Ya, di sebuah jalan di sana dia nanti muncul. Khullatin baina Syami wal Irak. Di sebuah jalan antara Irak dengan Syam, di situ dia muncul. Dan Ummu Salamah. Hafsah yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengabarkan Dajjal ini muncul pertama kali ketika dia dibuat marah, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar kepada Ibnu Sayyad. Dia ingin tahu sekali benar enggak ini Dajjal. Lalu dia buat pertanyaan-pertanyaan yang membuat Ibnu Sayyad murka, dan ternyata dia membesar sampai penuh jalan. Hafsah menanyakan, kenapa kamu begitu bersemangat, ambisi untuk mengetahui dan mengenalinya? Tidakkah engkau tahu bahwa Nabi mengabarkan bahwa Dajjal itu pertama kali muncul itu disebabkan oleh marah. Dia marah, kemudian dia muncul dengan ukuran badannya yang membesar. Ya, jadi auma abiyadihi ilal masyriq, terakhir Nabi mengisyaratkan dengan tangannya menuju ke arah timur. Ya, kemudian setelah selesai berita itu disampaikan oleh Fatimah, dia kembali menghadap ke muridnya tadi, Amir bin Syarahil Sya'bi, yang meminta kepadanya, sampaikan kepada saya hadis yang langsung engkau dengar dari Nabi, dan itu dia. Katanya, qalat fahafiztu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melihat apa yang diperbuat oleh Nabi di atas mimbar. Dari kejauhan di sab perempuan terbuka, ini memang menunjukkan bahwa antara sab perempuan dengan depan tidak ada penutup. Ini ada penutupnya. Tidak ada tirai, tidak ada sitar. Ya. Dan yang menjadi sitar yang tebal, jauh lebih tebal dari sitar yang kita buat, yang tidak tembus pandang, ini bisa jadi tembus pandang. Orang bisa jadi mengintip dari celah-celahnya. Bisa naik ke atas, mendongak, bisa diangkat ke bawah, melihat dari bawah. Kalau itu tidak sama sekali. Jadi tirai yang sangat kuat yang ada di antara sahabat wanita di masjid dengan sahabat laki-laki adalah iman. takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Nabi, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang terdepan dan sebaik-baik saf perempuan yang terbelakang, yang paling belakang. Ini yang membuat tirai mereka sangat kuat dan tidak terjadi fitnah. Ya, tidak ada fitnah. Jadi ketika kebutuhan terjadi seperti kasus ini, Fatimah berada di saf paling depan ya ketika itu. Fatimah bintu Qais. Karena ada panggilan untuk sholat, maka dia sengaja mencari saf yang terdepan untuk apa? Untuk belajar. Bukan untuk melihat, karena dia janda ini, mendekat-dekat dengan laki-laki di depannya, tidak sama sekali. Tetapi karena bila ada panggilan untuk berkumpul, berarti ada perkara yang penting. Maka dia menyengaja berada di saf yang paling depan dari saf perempuan, dan ternyata benar dia menghafal hadis yang sangat panjang ini. Tanpa sedikit pun berubah. Dia tidak lupa. Dan dia mengatakan, inilah semua yang telah saya hafal dari murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan radhiyallahu ta'ala anha. Selesai kita dari hadis yang pertama dan kita lanjutkan. Qawluhu ma huwa min qibal al-mashriq, ma huwa min qibal al-mashriq, ma huwa al-mim huna laysat nafi' innama zaidah. Kama ashar al-Nawawi. Ya, bisa jadi ya. Tapi yang pertama, Nabi SAW mengatakan dia dari Laut Syam. Dia dari Daud Yaman, kemudian Nabi mengatakan la, bukan. Kemudian setelah itu dia mengatakan justru dari arah timur. Lalu ma yang ada di sini, seperti dijelaskan oleh Nawawi yang dibaca, yang disampaikan tadi, ma di sini bukan ma yang menafikan, tetapi ma tambahan yang tidak memiliki makna. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan huwa min kibalil masyrik, huwa min kibalil masyrik. Bahkan ditekan kalau Nabi dengan isyarat malah. Dia dari arah timur, dia dari timur, untuk menambahkan penegasan dengan apa? Arah tangan. Ya, dengan tangan yang mengatakan dia dari timur, dia dari timur. Dan ini mendukung riwayat-riwayat yang telah berlalu bahwa fitnah bermunculan dari arah sana. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 7340. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا شعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وأسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فآذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي قالت فنودي في الناس إن الصلاة جامعة قالت فانطلقت في من انطلق من الناس قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر وساق الحديث وزاد فيه قالت فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بمخصرته إلى الأرض وقال هذه طيبة يعني المدينة. Ya, hadis yang sama, hadis Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang baru, ya. Ada sedikit perbedaan-perbedaan dengan ungkapan sebelumnya. Di sini ada pelajaran yang sangat penting dari Fatimah bintu Qais yang diceritakan oleh muridnya. Di sini seorang guru melayani murid. Ya, menyambut murid dengan hangat. Gurunya perempuan, muridnya laki-laki. Di mana kata Syahbi, kami menjumpai Fatimah bintu Qais, lalu beliau menghidangkan kepada kami, ya, menjamu kami dengan rutab. yang dinamakan Rutab ibni Tab. Ini diantara Rutab yang teristimewa, namanya ibnu Tab. Ya. Saking luar biasa jenis dan kualitas Rutab yang dihidangkan untuk muridnya ini, ya Rutab ini dinamakan dengan Rutab ibnu Tab. Ya. Rutab anaknya yang baik. Tab itu juga artinya baik. Ya. Kemudian wa asqatna sawiqa sultin, dan dia juga menghidangkan minuman berupa bubur biji salt, ya, bubur biji salt. Ini juga tadi makanan dan ini minumannya yang juga istimewa. Ini yang pertama adalah terkadang seorang guru melayani muridnya dalam urusan bagaimana menerapkan agama, menyambut, menghidangkan, menjamu. Kemudian yang kedua bagaimana akhlaknya seorang wanita sahabat yang menerapkan bagaimana sempurnanya pemuliaan terhadap tamu, siapapun dia. Siapapun dia. Jangan mentang-mentang murid lalu dibiarkan atau dicuekin begitu saja tanpa ada layanan sedikit pun. Kemudian terkadang mendapatkan ilmu itu didahului dengan keberkahan. Orang belajar sudah dapat makanan, ilmu juga dapat. Ya. Ya, ilmu juga dapat. Dia kan untuk belajar, untuk meminta hadis, ternyata sebelum dapat hadis dapat santapan jasmani dulu, baru rohani. Kemudian pembahasan tentang orang yang diceraikan talak tiga. Ya. Anil mutallaqah thalathan aina ta'tad. Karena dia bukan istri lagi. Kalau talak satu, talak dua, dia masih statusnya istri. Ditempatkan di mana suami itu menempati. Mereka masih berstatus suami istri. Karena masih ada masa iddah untuk rujuk. Tetapi kalau sudah talak tiga, itu kan statusnya bukan istri. Dia sudah talak bain. Nah, statusnya sudah tidak suami istri walau masih dalam masa iddah. Ini yang masalahnya, kemana dia atau di mana dia tinggal. Tidak boleh lagi di rumah suami, karena di rumah laki-laki yang pernah menjadi suaminya, karena dia sudah ditalak tiga. Dia harus pindah ke tempat yang lain. Di mana? Ya. Itu yang ditanyakan oleh Syabi. Qalat talaqani ba'li thalathan. Suami saya, berarti dia menanyakan, dan itu ternyata yang ditanya terjadi padanya. Ya. Syabi menanyakan kalau wanita ditalak tiga, di mana dia melalui masa iddahnya. Ternyata Fatimah gurunya berlaku permasalahan ini pada dirinya sendiri. Dia bercerita, suami saya menceraikan saya talak tiga dan Nabi SAW mengizinkan saya untuk melalui masa iddah di rumah keluarga saya. Tadi siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ya, kerabatnya, walaupun kerabat jauh. Awalnya Nabi mengarahkan dia di rumah Ummu Syarik. Ya. Ummu Syarik, ternyata Nabi khawatir karena Ummu Syarik ini orang dermawan, wanita kaya raya dermawan, di rumahnya tempat penampungan. Laki-laki di sana, orang banyak di sana, Nabi khawatir. Kalau-kalau nanti terbuka khimarnya, terbuka betisnya, dan Fatimah tidak menyukai ini. Akhirnya dia usulkan untuk melalui masa iddah di rumah kerabatnya. Ya. Kemudian terjadilah yang tadi, tiba-tiba terdengar setelah hampir habis masa iddahnya, terdengarlah seruan untuk berkumpul. As-salatu jami'ah. Kemudian dia menyengaja karena dia sudah habis masa iddahnya dan keluar. Dan bahkan beliau bercerita bahwa dia langsung dilamar oleh sekian sahabat. Jadi dia janda yang ditunggu memang. Dilamar oleh Abdurrahman bin Auf, Usamah bin Zaid, dan yang lain-lainnya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga melamarnya. Ya, melamarnya. Dan akhirnya Nabi nikahkan dia dengan Usamah ibn Zaid. Lanjut ke cerita tadi, bahwa yang tadi sempat kita katakan dia ikut ke masjid, ya. Kemudian dia sengaja mencari sab yang terdepan dari sab wanita, yang langsung di belakang sab laki-laki. Wahwa yalil mu'akhara minar rijal. Dan dia bukan menyengaja karena baru status janda, ya, untuk mengeling-eling laki-laki, tidak. Ternyata dia memang karena dia tahu bahwa itu pengumpulan orang untuk perkara yang penting, maka dia berada di barisan terdepan dari sab wanita, dan akhirnya dia mendapatkan hadis ini, dan bahkan dia mengatakan, seakan-seakan saya melihat Nabi memukulkan tongkatnya ke atas mimbar. Nampak dari kejauhan oleh beliau apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Berikutnya, berapa yang tersisa hadisnya? Ya, kita habiskan saja 7341. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abd wa Ahmad ibn Uthman an-Nawfali qala حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقي إنسانا يجر شعره واقتص الحديث وقال فيه ثم قال أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد أوطئت البلاد كلها غير طيبة فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال هذه طيبة وذاك الدجال. Masih hadis Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anhu yang anha dibawakan oleh Imam Muslim di sini, cerita tentang perjalanan Tamim dari yang berlayar di lautan, kemudian kesasar oleh gelombang, terdampar di sebuah pulau. Ia keluar ke pulau ini, ada tambahan ya. Ia keluar ke pulau itu awal tujuannya untuk mencari air minum. Mencari air minum yang tidak ada di yang sebelumnya. Dan berjumpalah dengan makhluk-makhluk yang tadi. Dan dipotong-potong hadisnya di sini. Kemudian ditekankan lagi bahwa nanti akan diizinkan saya keluar, kata orang ini, dan saya akan menginjak semua negeri kecuali Taibah. Nabi SAW setelah mendengar berita itu, dibawanya Tamim ad-Dari keluar untuk menjumpai manusia. Dengan kasus, dengan cara tadi, mengumpulkan orang ke masjid, kemudian melaksanakan sholat sunat, kemudian barulah Nabi menceritakan, dengan membawa Tamim, menceritakan apa yang diceritakan oleh Tamim kepada beliau, dan dia tekankan lagi bahwa ini Taibah, inilah yang dimaksud oleh dia tadi, yaitu Taibah, dan sesungguhnya yang dijumpai tadi yang bercerita adalah Dajjal. Ini menegaskan bahwa laki-laki yang tadi yang dijumpai oleh Tamim ad-Dari di pulau itu adalah Dajjal, berdasarkan penegasan dari Nabi di hadis yang sekarang, innahu Dajjal wa dzalika Dajjal, dan dia adalah Dajjal. Ya. Dan dia juga mengaku di hadis yang pertama, dia mengaku bahwa dia adalah Al-Masih. Ya, wallahu a'lam. 7342. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Abu Bakr ibn Abi Ishaq qala haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Al-Mughirah ya'ni Al-Hizami an Abi Zinad an Al-Sha'bi an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال أيها الناس حدثني تميم الداري رضي الله عنه أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر وساق الحديث. Masih hadis Fatimah bintu Qais yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini, dan ada yang memberikan kita penjelasan-penjelasan tambahan dari riwayat ini. Yang pertama ceritanya adalah di sini dan sebelumnya pada hadis 7340 dan hadis yang sekarang, bahwa yang terjadi padanya pada mereka adalah kaum dari Tamim ad-Dari, bukan Tamim ad-Dari. Ya, inna nasan min qaumihi. Ada sekumpulan dari kaumnya, dan sebenarnya dia juga termasuk, karena riwayat yang pertama dia mengatakan raqibna al-bahr, kami mengarungi lautan, kata Tamim ad-Dari. Kemudian tambahan yang lain, bahwa untuk sampai ke pulau ini mereka mengambil belahan papan yang ada di kapal. Ya. Kanu fil bahri fi safinatin lahum fankasarat bihim. Nah, ini ceritanya, dan kapal itu pecah, dan mereka mengambil belahan-belahan kapal dari papan kapal itu untuk bisa sampai ke pulau tersebut. Ya. Fakharaju ila jaziratin, mereka menuju sebuah pulau. Ini tambahan yang baru dari riwayat yang sekarang ini, bahwa ceritanya mereka terdampar ke pulau itu disebabkan kapal mereka pecah, dan untuk sampai ke pulau ini dari kapal dari di mana mereka tenggelam, mereka menggunakan belahan papan di kapal tersebut, dan sampailah mereka naik ke pulau yang tadi diceritakan. 7343. قال رحمه الله تعالى حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمر يعني الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. Ini hadis yang baru, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an menyampaikan kepada kita hadis Nabi SAW bahwa tidak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, ya, didatangi oleh Dajjal, melainkan atau kecuali Mekah dan Madinah, dan tidak ada lorong yang menuju Madinah, tidak ada naqbun min anqabil Madinah, kecuali di situ ada malaikat yang berbaris-baris menjaganya, seperti dalam hadis-hadis yang lain. Lalu Dajjal yanzil bisabikhah, menetap atau singgah berdiam di tempat yang dinamakan dengan Sabikhah, yang tadi yang pernah kita sampaikan, di Madinah itu di luarnya ada daerah yang tandus, kering, keras, ya, yang zat garamnya sangat banyak di sana. Nah, disitulah bisa Dajjal berhenti dan tidak bisa memasuki kota Madinah. Lalu kata Nabi, maka bergetarlah Madinah tiga kali getaran, tiga kali gempa. Yakhruju ilaihi, keluar menuju Dajjal dari Madinah setiap orang kafir dan orang munafik. Ini yang pernah kita singgung di awal-awal hadis-hadis ini, yaitu nanti ketika Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala gempakan Madinah tiga kali, lalu setiap kali gempa keluarlah dan berjumpa bergabung dengan Dajjal setiap kafir, setiap munafik. Ya, setiap orang kafir dan munafik. Berarti yang berada tetap di Madinah adalah orang-orang yang beriman. Ya, yang tidak terjamah dan tidak berhasil dijumpai dan difitnah oleh Dajjal. Wallahu a'lam. 7344. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Yunus ibn Muhammad an Hammad ibn Salamah an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فذكر نحوه غير أنه قال فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه قال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, sama dengan hadis sebelumnya, sedikit perbedaan bahwa kata Nabi datang Dajjal ke Sabiqah, ya, yang berada di dekat Jurf, ya, Jurf dekat Madinah, ya, sekarang masih dinamakan dengan Jurf, ya. Tak jauh dari Jurub ada Sabiqah, area yang tadi keadaan permukaan tanahnya seperti itu. Kemudian disitulah beliau meletakkan barang bawaannya. Ya, fayadribu riwaqahu, ya, perbekalan dan apa yang dia bawa dalam perjalanan diletakkan di sana. Kemudian untuk menjumpai siapa yang akan menjadi pengikutnya, tidak susah-susah dia masuki Madinah. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari Madinah dengan gempa tiga kali tadi setiap munafik dan munafiqah, munafik laki-laki maupun perempuan, dan berjumpa dan bergabung dengan Dajjal. Wallahul musta'an. Dan itu hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-24 yang judulnya tentang jassasah, dan yang ceritanya seputar Dajjal yang terbelenggu di sebuah pulau yang asing dan tidak terjamah oleh manusia kecuali rombongan Tamim ad-Dari, ya. Itu pun tanpa sengaja mereka terdampar di sana, dan dari alur ceritanya bahwa dia tidak akan dijumpai oleh siapapun lagi sampai keluar, ya, sampai keluar muncul sebagai Dajjal, ya, sebagai Dajjal. Apakah Dajjal dari pernyataan dia sendiri bahwa dia Al-Masih, dan Nabi juga mengatakan wadzakad Dajjal, menunjukkan bahwa dia memang Dajjal yang akan muncul, karena dia mengatakan saya akan diizinkan keluar. Mungkin ketika keluarnya, ya, tentu sudah berubah, sebagaimana kemungkinan Ibnu Sayyad juga demikian, bahwa dia nanti yang dilenyapkan oleh Allah kemudian dipindahkan ke negeri sana. Semuanya mungkin. Yang mesti kita imani bahwa Dajjal akan muncul. Apakah dia Ibnu Sayyad yang masa kecilnya di Madinah kemudian nanti berkelanjutan tiba di pulau tersebut? Sangat mudah bagi Allah untuk mengatur itu semua, ya. Dan Tidak berpendapatnya kita bahwa Al-Jassas atau laki-laki di pulau itu adalah Dajjal, Ibnu Sayyad juga bukan Dajjal, juga tidak ada apa-apanya. Yang mesti kita imani adalah keluarnya Dajjal. Dari mana, apakah benar dia Ibnu Sayyad awalnya atau kemudian setelah itu. Dalam hadis yang ada di hadis Jassas yang baru kita selesaikan, itu tidaklah menjadi sebuah kemestian. Ya. Karena yang diwajibkan kita imani adalah munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal 40 hari di muka bumi ini dan fitnahnya sangat besar. Itulah mungkin yang bisa kita simpulkan, dan banyak pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil dari riwayat-riwayat yang ada di bawah bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, hadis-hadis lain tentang Dajjal dan beberapa bab kedepannya. Ada berapa bab yang tersisa? 27. Dua puluh empat bab di kitab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Kemudian setelah itu kita masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq. Mudah-mudahan kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعله مأمور بأن يقول هذا مأمور بأن يخبر كما هو الشأن في هرقل. سلام.